Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Radio Roja menebar cahaya sunnah.